apa itu demokrasi? Apa ya? Tanya pada mereka. Wallahu ta'ala alam, demokrasi itu kepindahan mereka yang mengambil kebenaran dengan suara terbanyak. Suara terbanyak berarti benar. Dan dikatakan suara terbanyak suara Tuhan, kata mereka. Dan apakah kita harus menerima hasil demokrasi? Dan mohon penjelasan Ustaz bagi saya masih belajar. Kita tidak menerima demokrasi, tidak menerima hasilnya, tidak menerima perbuatannya, tidak menerima orang-orang yang menganjurnya, semua kita tidak terima, kita tolak semuanya. Nahnu beri min ha'ula'i demokratiyin. Kita berlepas diri dari mereka semua, para demokratiyin. Hanya saja sikap pada penguasa muslim tetap diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sikapnya? Nah, jadi jangan dikira ketika kita mengikuti sunnah dalam sikap kita terhadap penguasa berarti menerima hasil demokrasi. Itu kan syubhat kalian. Itu syubhat mereka. Apapun kita gak peduli. Kita urusannya adalah dengan hadis menyatakan dengan kalimat isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di telaga haud. Itu saja. Nah, seorang mengerjakan salat wajib bukan di awal waktu karena ada uzur, bolehkah ia mengerjakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah sebagaimana hukumnya bila tidak ada uzur? Apakah berbeda antara laki dan perempuan? Seorang mengerjakan salat wajib bukan di awal waktu. Barakallahu fikum. Kalau bukan di awal waktu berarti di akhir waktu atau tengah waktu. Al-muhim, kalau masih ada waktu, tidak khawatir kehabisan waktu, maka tidak apa-apa salat qabliyah, salat ba'diyah. Nah, tetapi kalau khawatir keluar waktu, maka jangan. Karena salat wajib diutamakan. Jangan sampai salat wajib keluar waktu. Tetapi kalau kesiangan, itu sudah habis waktunya. Matahari terbit, waktu sudah habis. Maka ketika kamu bangun, salat wajib. Jangan salat sunnah dulu, dua rakaat. Bacanya panjang. Barakallahu fikum. Ada seorang istri yang masih nonton TV, padahal suaminya sudah menjelaskan kejelekan TV secara berulang dalam waktu yang cukup lama. Apakah saya sih wajib diboikot? Paling tidak diboikot di ranjangnya. Nah, nasihati terus, ya, nasihati terus. Karena perempuan itu memang diciptakan dari rusuk yang bengkok. Diluruskan dengan paksa patah. Ya. Tapi kalau tidak, ya tetap bengkok. Ya. Nah, dan itulah tugas para suami untuk membimbing mereka terus menerus. Ya. Jangan pakai cerita kalau pertanyaan itu. Kepanjangan. Bagaimana hukum salat yang sudah dilakukan sebuah masjid yang kemudian diketahui di kemudian hari bahwa ada kuburan dalam masjid tersebut? Apakah harus diulangi? Tidak harus diulangi. Salatnya tetap sah. Kaidahnya, kalau pelanggaran-pelanggaran itu tidak pada syarat-syarat sahnya salat, maka salatnya tetap sah. Kalau tidak pada syarat-syarat sah salat. Kalau pelanggarannya pada syarat sah salat, maka batal. Sebagaimana dia ternyata lupa, belum mandi misalnya, masih junub, ya, dia wudu, sholat, ya, terjadi pada para sahabat. Ulangi, ya. Makmumnya sudah sholat, gak ulangi, ya. Nah, Seorang telah lama mengaji dan mengenal manhaj salaf, tapi masih melakukan perkara-perkara kemaksiatan seperti berlibur ke negeri kafir, mencukur jenggot, muspil, memakai kartu kredit dan lain-lain. Apakah menjauh atau memboikot dirinya, termasuk bentuk dan adab sehat? Nah, pokoknya kalian nasihati. Penasehatan itu meningkat, meningkat, meningkat, meningkat. Kalau cukup dengan nasihat saja, cukup, ngapa diboikot? Kalau cukup dengan kalimat-kalimat yang masuk ke dalam hatinya, ya bagus. Itu kalau sudah sampai puncaknya, kalau engkau masih seperti itu, masih terus cukur jenggot, ya, maka saya enggak melihat bukti kalau engkau itu mencintai sunnah. Ya, maka mulai hari ini saya enggak akan temu kamu lagi sampai kamu bertobat dari perbuatanmu. Itu pada puncaknya. Ya, kalau yang ini enggak bisa, yang ini enggak bisa, yang ini enggak bisa. Dan ingat, dalam masalah pengikutan itu dengan niat agar dia berubah, agar dia dapatkan hidayah dari Allah dan bertobat. Benarkah pemberian gaji bulanan terhadap para da'i sururiin, proyek pembangunan, sarana tempat ibadah, sarana pendidikan, proyek penerjemahan kitab dan bedah buku, organisasi PMI, dan juga orang-orang seperti Al-Isad, Muhammadiyah, dan lain-lain, semuanya dapat sokongan dari Ihturas? Oh, Masya Allah. Tuhan apa dia Razak? Ya, enggak semuanya lah. Sebagian besar mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait fitnah MLM, jika ingin salat berjamaah lebih baik salat di masjid MLM atau di masjid orang awam, lebih dah. Yang akrab ila sunnah dalam salatnya, dalam safnya, dalam khutbahnya, itu satu. Yang kedua, yang aslam fi dinik, yang lebih menyelamatkan agamamu. Nah, kalau ini lebih dekat pada sunnah, malam-malam ini salat bersama mereka. Tapi ketika khawatir, kalau kamu kemudian diajak berdebat, diajak bicara sebagainya, ya menjauh saja, cari masjid lain saja. Dari sisi mananya? Dari sisi aslam, ya, fi nafsika, fi dinik, selamat pada agamamu, selamat pada din. Anda bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh MLM, sebagian karyawan bermanhaj MLM dan sebagian lagi salafi, sebagian lagi orang bingung dan memilih tidak taklim. Di luar jam kerja kami diundang makan malam bersama mereka, dan di luar jam kerja pula pimpinan kami mengajak untuk berolahraga bersama. Yang anda tanyakan apakah anda boleh menghadiri undangan makan tersebut dan beramah tamah dengan mereka. Ini sudah jawab dua bab tadi barusan. Bolehkah anda berolahraga? Jangan. Barakallahu fikum. Kalau kamu masih betah, merasa kamu aman di situ, itu pertanyaan pertama harusnya. Tetapkah saya bekerja di situ? Itu pertanyaan pertama harusnya. Kalau iya, apakah saya memenuhi undangan? Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama, apakah dia kerja di situ? Itu harus dijawab dulu. Bahwasanya ketika kamu kerja bersama Hizbiyin, tidak peduli apakah MLM ataupun bukan, ya, pokoknya Hizbiyin Ahlul Bid'ah, maka yang dilihat adalah bagaimana keselamatan agamamu. Itu yang diutamakan. Ya. Kalau kamu bisa selamat, datang kerja pulang selesai, itu urusan dunia. Ya. Bermuamalah, berdagang dan sebagainya dengan berbagai macam manusia, itu urusan-urusan muamalah dengan mereka, muamalah duniawinya. Kalau ternyata tidak aman, sebagaimana beberapa ikhwan kita ada yang bekerja bersama Hizbiyin, ternyata selalu disindir, selalu disinggung, sampai dipermasalahkan ininya, ada permasalahan itunya, sampai kemudian diucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek padanya supaya dia mau meninggalkan pengajiannya dan seterusnya. Ya, ngapain kerja di situ? Perusahaan masih banyak. dan ladang untuk kita mengambil rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan Allah taala Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, kalau selamat ya sudah. Jangan macam-macam. Jangan ikut olahraga bareng, ikut makan malam bersama, ikut ini, ikut akhirnya sama saja. Kamu bermajlis dengan mereka dan mendapat sekian macam syubhat. Main bola atau main apa, futsal. Gitu sedang keringetan. Gimana? Kamu masih masih ingat sama dia? Nah, gimana? Masih mencela-cela kita orang? Kemudian Rasulullah itu sudah dimaklumi. Mesti begitu. Sudah dengar foto kemarin? Dari Syaikh Salman Fauzan. Apa nasihat antum bagi anak yang bagi orang tua yang membawa anaknya di bawah 5 tahun ke masjid, terkadang membuat kegaduhan menyebabkan terganggunya para jamaah salat alasan ikhwah, kalau tidak diajak anaknya suka nangis dan mengganggu ketika umnya salat? Salat adalah sesuatu yang harus dihormati, dijaga. Inna fi salati la syughlun, sesungguhnya salat itu memiliki kesibukan tersendiri, maka jangan sibukkan dengan yang lainnya. Sebagian orang tua beralasan bahwa Rasulullah SAW bawa dua anaknya, Hasan dan Husain, bahkan naik ke punggungnya, digendong dan sebagainya. Kemudian Rasulullah pertama usbut, tetapkan riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW membawa, karena tidak tegas beritanya bahwa itu dibawa oleh Nabi, tapi yang diberitakan adalah datang anaknya. Itu satu. Sehingga cukup apa yang diriwayatkan itu sebagai dalil bahwasanya gerakan-gerakan yang ringan mengangkat anak atau menurunkannya itu tidak merusak sholat. Titik. Tidak kemudian mengatakan silahkan wahai para muslimin untuk membawa anak-anak kalian ke masjid rame-rame. Ya, jadi apa masjidnya? Ya. Orang membaca Quran disuruh pelankan kalau ada orang sholat. Kenapa? Mengganggu. Perempuan kalau menegur imamnya dengan menepuk paha, tidak mengucapkan subhanallah. Kenapa? Sekian banyak, bahkan Rasulullah SAW mengembalikan baju jubah yang diberikan oleh Abu Jahal. Kembalikan kepada Abu Jahal. Wahat bi ambijaniyatih, berikan aku baju ambijaniyahnya daripada ini. Kenapa? Karena coraknya mengganggu. Bayangkan corak mengganggu, suara Quran tidak boleh, apalagi suara anak rame-rame lari-larian main petak umpet di masjid. Jangan seenaknya beristinbat hukum. Bahkan ketika ada satu ikhwan yang masya Allah cerdas, anak-anak itu dikumpulkan satu kelas, dikasih kesibukan, tutup pintunya. Kemudian dia sholat jamaah. Ustaznya yang batalkannya. Kenapa? Dikurung sholat. Suruh sini semua anak-anak. Anak bilang ini gila mungkin ustaznya. Apa maksudnya? Maksudnya silahkan ganggu para orang sholat. Begitu. Dengan alasan apa? Sama seperti tadi dengan alasan. Rasulullah SAW juga membawa anaknya. Anak cucunya. Kemudian Rasulullah tanyakan bagaimana para sahabat. Apakah mereka menggandeng anak kecilnya, bayi-bayinya? Nah, alhamdulillah. Kalau dia sudah mumayyiz, bisa diatur, maka silakan dilatih mereka untuk ke masjid. Sudah mumayyiz, sudah bisa diatur. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah punya pendapat, kalau anak itu dikhawatirkan akan berbuat ini dan itu, mengganggu, maka taruh di sebelah bapaknya. Kalau dia mau pergi pegang itu gak apa-apa. Tarik lagi. Kenapa khawatir mengganggu? Sehingga tidak saklek, tidak boleh. Juga tidak dianjurkan untuk bawa anak semuanya rame-rame. Tetap sholat itu adalah perkara yang harus dijaga, jangan sampai kaum muslimin terganggu dengan sholatnya. Bau saja yang lupa sikat gigi, bau pete, bau rokok, bau segala macam, itu makruh, diusir sampai ke bakia yang makan bawang putih. Kenapa? Khawatir mengganggu. Jadi jangan sampai sholat itu terganggu. Harus jaga betul-betul dari segala sisinya, dari suara, bau-bauan, gambar, corak-corak, harus dibersihkan semuanya sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang memalingkan dari kehusyuan. Apakah belajar bahasa Arab pada hizbiyun termasuk sikap yang menyelisih sunnah dan bertolak belakang dengan sikap boikot? Qul inna a'udzu billah. Ini main sirkus namanya. Sangat membahayakan, barakallahu fikum. Ya kalau dia bicara bahasa Arab tok, titik, selesai. Enggak ada ahlan wa sahlan, kaif halak, gimana kabarnya, gimana. Ayo kita mulai belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Arab selesai, ya barakallahu fikum. Selesai sampai di sini. Kemarin ada anu, alhamdulillah kita mendapatkan fatwa dari Syekh Abdul Hadi Al-Umairi Al-Kadzab. Kalau kita nazar bagaimana? Kira-kira. Kalau muslim yang saya hormati, jangan gegabah dalam masalah itu. Kalau ada ahli sunnah yang ma'rufin di atas sunnah, di atas salaf, bersama para ulama, kibar, ngapain cari-cari? Hizbiin. Ngapain belajar dari mereka? Berferi-feri koloso, kata mereka. Kalian lebih tahu mauqif Zaid. Antum a'lamu bihi minni. Jazakumullah khair. Allah yibarik fikum. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, well, I'll just allow you to get rid of it.